وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan hadis kita tentang Allah menjadikan bagi Nabi Muhammad bumi itu tempat solat dan tempat alat atau alat untuk bersuci. Hadis 1165. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad ibn Fudail an Abi Malik al-Ashja'i an Rabi'i an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fuddilna 'ala an-nasi bi thalath ju'ilat sufufuna ka sufufil malaa'ika wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma'a wa dhakara khaslatan ukhra. Dengan sanadnya kepada Abi Hudzaifah, kepada Hudzaifah, dengan sanadnya kepada Hudzaifah, Hudzaifah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Fuddilna 'ala an-nas bi thalath." Kita diutamakan terhadap manusia lain dengan tiga perkara. Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika. Saf-saf kita dijadikan seperti saf-saf para malaikat. Wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan. Dijadikan bagi kita bumi ini seluruhnya adalah tempat sholat. Waj'ilat turbatuha lana tahuran. Dan dijadikan tanahnya bagi kita sebagai alat bersuci. Idza lam najidil ma. Apabila kita tidak mendapatkan air. Wa dzakara khaslatan ukhra. Dan beliau menyebutkan satu poin lagi. Dari hadis di atas ini yang disebutkan baru dua poin. Karena poin tentang masjid dengan tanah itu menjadi satu poin. Yaitu yang pertama adalah saf kita seperti safnya para malaikat. Kemudian bumi ini jadikan tempat sholat dan tanahnya sebagai alat bersuci. Hadis 1166 matannya masih sama, cuma ada sedikit perbedaan sanad. 1167 وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وطيت جوامع الكلم ونسرت برع وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى خلق كافة وختم dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi keutamaan di atas para nabi lain dengan 6 poin. Aku diberi jawami'al kalim. Dalam riwayat yang lain dikatakan bu'ithu bi jawami'al kalim. Aku diutus dengan jawami'al kalim. Apa makna jawami'al kalim? Jawami' itu jamak dari jami'. Kalim adalah kalimah. Jadi maksudnya ungkapan, di sini disebutkan yaitu kata-kata yang pendek maknanya luas. Al-Harawi dia mengatakan yakni bihi Al-Quran. Jadi maksudnya aku diberi jawab yang kalim adalah Al-Quran. Jama'a Allah Ta'ala fil al-fadil yasira minhu al-ma'ani kathira. Allah jadikan, Allah kumpulkan di dalam dari pada kalimat-kalimat yang sedikit dari Al-Quran makna-makna yang banyak. Wakalamu sallallahu alaihi wasallam kana bil jawami' qadirul lafzi kathirul ma'ani. Perkataan Nabi adalah jawami' itu sendiri. Jadi lafaznya sedikit, maknanya banyak. Apa contohnya? Contoh misalkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu katanya, kalau ungkapannya pendek tapi luas sekali. Kita memohon untuk diberikan kebaikan dunia, apapun kebaikan dunia. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah, semua hasanah, semua yang baik di dunia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan istri yang soleh, berdoalah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat adalah hasanah yang baik. Apapun kebaikan. Ya. Wa qina adzabannar. Jaga kami dari api neraka. Sudah, apalagi doa dari itu. Mau kekayaan, hasanah. Mau kesuksesan, hasanah. Mau ketenangan, hasanah. Apapun yang diinginkan, yang menyenangkan sesuai dengan syariat, itu adalah hasanah. Jadi ungkapannya pendek, tapi cakupan luas. Perkataan Nabi misalkan, siapa pendek tapi maknanya sangat luas. kitab tentang niat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia bisa meletakkan hadis ini pada tahun 74. Mau sholat perlu niat, mau wudhu perlu niat, mau baca Al-Quran perlu niat, ibadah kita perlu niat, banyak sekali. Jadi ungkapannya pendek, cakupannya luas. Ya, terhadis yang ketika Nabi ditanya Aus ini, beliau pun nasihat. Lalu Nabi mengatakan, datang kok, jangan kau marah. Diulang lagi itu Aus tiga kali. Aus ini, Nabi mengatakan, datang kok, cuma kata jangan marah. Tapi subhanallah, dengan ulama nasihat Nabi ini sangat luas. Ya, jadi kita dilarang untuk melakukan sebuah perbuatan itu merupakan induk atau sumber kejahatan. Apa? Marah. Maka ulama mengatakan jangan marah atau jangan melakukan sebab-sebab kemarahan. Sebab dengan marah seorang laki-laki mentara istrinya, dengan marah seorang akan menyiksa anaknya. Anda ditayangkan sekarang ini, dan kadang-kadang itu terjadi pada kita. Kita lebih sayang dengan harta daripada anak. Dan ketika anak kita mengganggu harta kita, dengan emosinya kita melampiaskan, meluapkan amarah tanpa memikirkan apa akibatnya. Pernah ada seorang dikisahkan di Arab, baru beli sofa, datang anaknya main pisau. Ungkapan Nabi pendek tapi sangat jauh sekali. Nah, hadis dinamakan dengan hadis Arba'in Nawawiyah, asal muasalnya adalah hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Salah, kemudian disempurnakan oleh Imam Nawawi, sehingga terkenal ketika Imam Nawawi mengumpulkan hadis 40, sebenarnya di 42, kemudian disempurnakan oleh Ibnu Rajab di dalam musyarahnya dan dalam hadisnya, yaitu di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan itu dipilih-pilih ya, hadisnya itu merupakan induk-induk. Hadis juga Nabi mengatakan la dharra wa la dirar. Itu sudah menjadi kaidah. Lafaz hadis Nabi sendiri menjadi sebuah kaidah. La dharra wa la dirar. Tidak ada yang bahaya dan membahayakan. Nah, itu sangat luas sekali. Jadi itu yang dimakan dengan jiwa biarkan. Wanusir tubuhul, aku dimenangkan, dibantu menjadi menang menghadapi musuh dengan cara Allah memberikan rasa takut pada diri musuh. Ya, sebelum hadis hadis sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana Imam Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan satu bulan perjalanan jarak antara dia dengan musuh sudah diberikan ya, rasa takut sampai di sana tidak jadi perang. Kenapa? Mereka semua sudah ya, sudah kalah. Karena rasa takut, izzahnya Islam, sebenarnya kita sebutkan, ya, bahwa itu tidak hanya untuk Nabi saja, tapi juga adalah untuk umatnya. Jika betul-betul berkomitmen di dalam menjalankan syariatnya. Tersumber agama kita adalah Al-Quran. Maka orang kufar berupaya menjauhkan kita dari Al-Quran. Orang kufar menjauhkan kita dari hadis Nabi, sunnah Nabi. Orang kufar tidak perlu dia mengajak orang Islam pindah agama, tapi dengan cara menjauhkan dia dari agamanya, maka sudah mudah untuk dikalahkan, disibukkan dengan banyak hal. Orang Islam dijauhkan dari bahasa fushah. Itu adalah bagian dari upaya-upaya orang-orang Yahudi untuk melumpuhkan umat Islam. Maka semakin jauh umat Islam dari agamanya, semakin mudah untuk ditaklukkan. Berbeda dengan orang-orang kufar, semakin diajarkan agama mereka kepada mereka, digali agama mereka, semakin muncul rasa keraguan. Islam semakin didalami semakin kuat keyakinannya, bukan semakin kata orang jangan berkelebihan banal dan malamu nanti miriam itu. Belum ada para sahabat yang gila gara-gara dia mendalami agamanya, enggak ada. Yang terjadi ketika dia menuntut ilmu, caranya salah, gurunya salah, makanya ketika terjadi penyimpangan, disitulah terjadi ya, salah satu talinya putus. Ya. Baik. Wah, جانبه ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Kalau di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin. Sebelumnya ada apa perbedaannya? Kalau dari 6 ini dengan 5 sebelumnya. Di sini tidak ada syafaat. Pada sebelumnya ada syafaat. Berarti sudah menjadi 7. Ada lagi kelebihan yang lain? Ada wujud sufufana, wujud sufufuna ke sufuful malaika. Berarti menjadi 8. Ya. Baik. Hadis 1168. Wahdatsani Abu Thahir wa Harmalatu ibnu Yahya qala أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أتى مسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. من السنة كتب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وصلى الله صلى الله عليه وسلم بصدى أكو diutus dengan جوامع الكلم. Diutus dengan ungkapan-ungkapan yang pendek, maknanya sangat luas. Aku ditolong, dimenangkan dengan rasa takut. Ketika aku tidur, aku diberikan kunci-kunci pembedahan bumi. Sampai ke Maroko. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan hal-hal yang akan terjadi itu adalah bagian dari tanda-tanda kenabian. Nabi bukan meramal. Akan tetapi itu adalah hal-hal yang baik yang Allah berikan kepada Rasul-Nya. Baik, kita lanjutkan. Hadis 1169 masih dalam riwayat Abu Hurairah yang hampir sama dengan hadis sebelumnya. Hadis 1171, karena hadis 70 juga lafaznya sama. Haddatsana Abu Thahir qala akhbarana Ibnu Wahab an Amr ibn Harith an Abi Yunus maula Abi Hurairah annahu haddathahu an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala usirtu bi ru'bi 'ala al-'adu wa utitu bi jawab al-kalim wa bayna ana na'im utitu bi wafati khaza'in al-ard وضعت في يدي. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang meriwayatkan darinya adalah Abu Hurairah, aku dimenangkan dengan rasa takut terhadap musuh. Jadi rasa takut ini diturunkan kepada musuh sehingga Nabi dimenangkan menghadapi musuh. Aku diberi jawab al-kalim, ungkapan yang sedikit, maknanya luas. Wa bainama ana da'im utitu bi fawati khaza'in al-ard. Ketika aku tidur, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Wa wudi'at fi yadayya. Diletakkan di kedua tanganku. Hadis 1172. Hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'an an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma hadatsana Abu Hurairah 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dhakara hadith minha wa qala Rasulullah usirtu bi ru'bi wa utitu jawami' al-kalim. Dengan syaratnya kepada Abu Hurairah, ya Hammam bin Munabbih, dia mengatakan ini adalah hadis-hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah kepada kami. Maka beliau sebutkan hadis-hadis. Di antaranya, aku dimenangkan dengan rasa takut dan aku diberi jawab yang kali. Ulama yang meriwayatkan hadis, mereka selalu mencatat hadis itu. Terkadang di antara mereka, mereka catat, mereka kumpulkan hadisnya dari sahabat-sahabat. Dari gurunya, ini dari guru fulan dikumpulkan, ini dari guru fulan dikumpulkan, ya. Dan budaya pencatatan ini sudah sejak dulu. Jadi periwayatan hadis ini betul-betul sangat selektif, sangat teliti. Pencatatan ini tidak hanya sebatas duduk di majelis kemudian dicatat. Tidak. Tapi terjadi juga muqabalah, membandingkan kembali, mencocokkan dari hasil imla, hasil diktean dengan aslu syekh, dari buku aslinya syekh. Kemudian setelah itu itu buku yang catatan dia disimpan dengan baik-baik. Ya, disimpan baik-baik dan berupaya tidak boleh ada yang memasukkan hadis yang bukan hadisnya. Ya. Jadi kalau dulu kan tidak seperti ini. Catatan kita. Mereka dulu berlebar. Betul-betul mereka jaga. Kalau dia berlebar kan mudah dimasukkan lembar orang lain ke dalam. Maka ulama mengatakan salah satu syarat dari kesahihan hadis itu adalah ad-dhabtu. Dhabit itu terbagi kepada dua, dhabtu shadr wa dhabtu kitab. Dhabtu itu kemampuan untuk menjaga hadis, menyampaikannya seperti yang dia dengar. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurang. Boleh jadi bisadar tadi itu hafal. Dia jaga di dalam dadanya, dia dengar, dia simpan. Kapan diperlukan dia keluarkan lagi. Seperti dia yang pertama. Yang kedua, betul kita apa? Penulisan. Buat catatannya, dia harus cocokkan dengan catatan syekh. Kemudian dia jaga. Walaupun dia tidak hafal. Walaupun tidak hafal. Tapi ketika dia ingin menyampaikan hadis, dia kembali kepada catatannya, bukan dari hafalannya. Maka oleh karena itu ada di antara ulama yang pertamanya dinilai siqah, dipercaya. Setelah itu tidak, disebabkan bukunya terbakar. Bukunya terbakar atau diterbangkan angin. Sehingga mulai dia mencoba untuk menyampaikan dari hafalan yang tidak dhabit. Maka ulama menilai, ini sudah bohong. Atau juga ada dalam penilaian dalam jarh tadil adalah itaqayyul fil-akhir. Yani di akhir umurnya dia mulai berubah. Pikun, pelupa. Siapa berubah di akhir umurnya, yang mulai jadi umur 60, 70 atau 75 berubah. Yang kemarin begini, yang sekarang begini. Itu faktor umur. Apalagi kalau seandainya ada faktor-faktor yang lain. Tapi orang yang memberikan ilmu hadis ya ada faktor dunianya mungkin ya. Tapi faktor umurnya. Mulai pikun. Nah biasanya ulama catat itu mana yang si A datang kepada si B ini setelah dia pikun atau sebelum dia pikun. Itu ada catatan dari ulama. Lalu kalau sudah pikun biasanya bagi anak-anaknya atau dari muridnya dilarang orang menuntut ilmu dengan dia lagi. Supaya apa? Supaya dia tidak menyampaikan yang keliru. Boleh jadi nanti khawatir. Ini sebelum pikun haram. Setelah pikun halal. Bisa. Keberbahaya. Tapi sebelum halal mengatakan A. Setelah ikut mengatakan B. Nah ini itu namanya di dalam ilmu hadis berubah di akhir umurnya. itu dicatat oleh ulama. Jadi memensahihkan hadis atau mendhaifkan hadis bukan pejabat terus ketik itu hal sahih, tak sahih, tak sahih, anda tak sahih. Tidak. Kajiannya dalam. Ya. Nabi hadis ini. Allah Ta'ala alam. Jadi dari mana kita ambil tadi ya, kajian kita ini hadis terakhir adalah ulama selalu dicatat hadis, dikonfirmasikan lagi dengan hadis asal hadisnya syekh. Sehingga itulah turun-temurun yang disampaikan. Ya. Kalau seandainya menyampaikan hadis kembali, diambil bukunya, ya, itu yang disampaikan kembali. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.